sa bahaya gamanaw tang dekano na si sentaw e dong pungaya de agad yesu sama wang sembi sa kasi beda yang masih nona kaso tanta pokoknya dap siya dari asa sampai bawah tanto subiting beta pembolo badang madiri bisa bahaya kalau dodo kikir sendiri ayo we sen mampu tahan kal bagini orang pemama subiting beta setengah mati dap sedap sedap sekaru nasu ambo gaya bikin perlaki-laki dong mati banyak keselamat tak kira lagi kata nona taruna tanpa rupa nona oh isai malah ada sutanta mau bikin diri kayak nona mau kesemera rambu lagi padahal ya matahari sudah di sini jaman maka semua maso pikir sendiri ayo we sing mampu tahan kal bagini orang pemama subiting beta setengah mati sedap sedap sedap sekaru nasu ambo gaya bikin perlaki-laki dong mati banyak keselamat tak kira lain kata nona taruna tanpa rupa nona sedap sedap sekaru nasu ambo gaya bikin perlaki-laki dong mati banyak keselamat tak kira lain kata nona padahal sama suruh mau bikin diri. Tak? Ini aja, bye-bye.